tetapi sayang sayang hanya selayang pandang biarpun segera menghilang sayang dari pandangan mata aku membuat hatiku rindu. Sungguh cantik kemarin.